Kamu pasti tahu bahwa kelakuanmu, perbuatanmu itu tidak pantas untuk seorang gadis. Ampun Ayah Resi, tapi saya pergi ke Antahpura untuk mengembalikan kitab Smaradana milik Paman Janardana. Aku sudah menyuruh Rake Hambulu. Mengapa kamu ikut campur? Kamu memang nakal, susah diatur. Apa selamanya kamu akan seperti itu, Kusuma Dewi? Dulu waktu masih kecil kamu malah banyak menurut pada orang tua. Tapi sekarang, setelah besar, setelah menjadi gadis remaja, kok malah ugal-ugalan? Ampun Ayah Resi, saya mengaku salah. Memang seharusnya saya tidak mengantarkan kitab itu ke Antahpura, kecuali mendapat izin dari Ayah Resi. Kalau kamu anak laki-laki, aku tidak akan terlalu pusing seperti ini. Sebab laki-laki lebih bebas dibanding perempuan. Langkahnya lebih panjang. Perempuan lain, ada banyak batasan yang harus diperhatikan. Ada pagar yang tidak boleh dilanggar. Tapi Ayah Resi, maksud saya kan baik. Maksud baik harus ditempuh dengan cara-cara yang juga baik. Tidak bisa seenaknya begitu, Kusuma Dewi. Kamu hidup tidak sendirian. Dan apa saja yang kau lakukan dilihat banyak orang. Jadi harus hati-hati. Tidak boleh sembarangan. Semua ada tata caranya. Ada aturan mainnya. Di padepokan ini pun juga ada aturan mainnya. Apalagi untukmu, putriku sendiri. Ingat, di sini ada banyak cantrik. Malu kalau sampai para cantrik itu melihat kelakuan putri gurunya yang tidak beres. Karena itu, Kusuma Dewi, perbuatanmu ini jangan diulangi lagi, ya. Kalau sampai terulang, kau akan mendapat hukuman. Aku harus berbuat adil pada semuanya. Bukan karena mentang-mentang kamu anakku sendiri, lalu bebas berbuat apa saja tanpa ada sanksi-sanksinya. Mengerti? Mengerti, Ayah. Ya sudah, kalau begitu. Kalian boleh istirahat. Siang itu, Endang Puspitasari maupun Endang Kusuma Dewi hampir tidak keluar dari ruangan bilik. Mereka istirahat setelah perjalanan yang sangat melelahkan semalam. Baru menjelang sore hari, ketika cahaya surya mulai taram-temaram dan langit di sebelah barat berwarna jingga, Endang Puspitasari beranjak meninggalkan ruangan biliknya. Melihat pintu ruangan bilik adiknya sedikit terbuka, dia melangkah masuk. Kukira kau kepancuran air, Kusuma Dewi. Perutku lapar, Yunda. Aku baru saja selesai makan. Kau tidak ingin membersihkan badanmu? Ayo, kita sama-sama ke belakang pondok. Tidak, Yunda. Rasanya kok dingin. Lagi pula, aku masih ngantuk. Ya sudah. Biar aku pergi sendiri. Yunda. Ada apa, Kusuma Dewi? Aku tahu. Aku bahkan sudah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Rupanya, Yunda Puspitasari berhasil menyerap ilmu Rikma Sidi atau pukulan rembulan dingin. Apa yang kulihat sama dengan apa yang Ayah Resi ceritakan? Pukulan rembulan dingin akibatnya membuat tubuh seseorang menggigil, gemetar seperti orang kedinginan, dan akhirnya mati membeku. Kalau begitu, pada malam itu Yunda Puspitasari pasti mengalami sesuatu atau melihat sesuatu. Kok bicara apa, Kusuma Dewi? Aku tidak mengalami apa-apa, juga tidak melihat apa-apa. Kalau toh aku melihat sesuatu, ya barangkali itu cuma hayalanku sendiri saja. Sudahlah, kalau kau tidak mau ke pancuran, aku akan pergi sendiri. Woro Kembang Sore tengah merapikan ranjang tidurnya ketika dari celah daun jendela melihat Empu Janardana duduk melamun di bawah pohon Brahmastana. Gadis itu melempar sapu lidi dan terus mengawasi kakak angkatnya dengan hati penuh tanda tanya. Janardana, tidak biasanya dia berlaku seperti itu. Seringkali kulihat sekarang dia melamun sendirian. Apa yang sedang dipikirkannya? Apa yang dirisaukannya? Aku tahu, dia sedang gelisah. Kuperhatikan sekarang makannya juga sangat sedikit. Dan tubuhnya agak kurus. Dia juga kurang bergairah bekerja seperti biasanya. Pasti ada sesuatu yang membuatnya seperti itu. Apa ya kira-kira? Jangan-jangan dia mulai memikirkan Kusuma Dewi. Soalnya gadis itu terus-menerus berusaha mendekatinya. Laki-laki mana hatinya tidak akan tersentuh kalau ada gadis terus-menerus mengejarnya. Sesaat lamanya, Woro Kembang Sore masih berdiri di dekat daun jendela. Dan Empu Janardana masih duduk melamun di bawah pohon. Gadis itu terus menatap kakak angkatnya, sambil sekali waktu mendesah. Karena penasaran, akhirnya dia pun beranjak meninggalkan ruangan bilik. Janardana? Kau Kembang Sore? Dari tadi duduk di situ terus? Memikirkan apa, Kakang? Akhir-akhir ini kulihat Kakang sering gelisah. Memikirkan apa? Kembang Sore, kamu kok seperti baru mengenal aku sehari dua hari? Ya tentu saja aku memikirkan padepokan ini. Aku juga memikirkan cantrik-cantrikku yang jumlahnya 24 orang itu. Kukira bukan hanya soal itu, Kakang. Pasti ada sesuatu yang lain yang membuat Kakang risau. Apa aku tampak risau? Sejak peristiwa perkelahian di halaman padepokan tempo hari, wajahmu tidak pernah ceria lagi. Kelihatan sekali hati Kakang sedang rusuh. Ayo, Kang, terus terang aja. Soal apa? Kalau bisa, aku pasti bersedia membantu Kakang. Bukan. Aku tahu bukan hanya soal padepokan. Seorang gadis kan? Apa? Ayo, ngaku saja. Kakang pasti sedang memikirkan seorang gadis, ya kan? Cantik kan gadis itu? Aku tahu. Wajahnya cukup ayu. Kulitnya kuning langsat. Matanya berbinar. Dan gairah hidupnya bernyala-nyala. Ya, memang dia agak nakal, bahkan terkesan kurang ajar. Tapi, bukankah gadis seperti itu lebih menyenangkan? Dia akan membawa Kakang ke suatu tempat yang paling indah, karena dia memiliki sikap dan hati yang terbuka. Kau ini bicara apa, Kembang Sore? Ngawur saja. Siapa yang memikirkan gadis? Kakang bohong di depan cantik-cantik Kakang Janardana. Tapi itu tidak akan berhasil Kakang lakukan di depan Woro Kembang Sore. Aku tahu persis. Cahaya di matamu sekarang juga nampak redup. Itu pertanda seorang laki-laki yang sedang dijangkiti penyakit asmara. Pasti Pasti dia tengah merindukan seseorang. Benar kan, Kang? Tidak salah kan dugaanku? Ayo, Kakang. Aku tahu loh siapa gadis itu. Kusuma Dewi kan? Kusuma Dewi? Kusuma Dewi siapa? Kusuma Dewi keponakan Kakang sendiri. Putri Bapak Resi Wiyasa. Ya kan? Hei, Kembang Sore. Jangan bicara sembarangan ya kamu. Nanti kalau Kakang Wiyasa mendengar, kan tidak enak jadinya. Beliau sudah seperti saudara tuaku sendiri. Masa aku menaruh hati pada anak gadisnya? Sudahlah. Kau pasti tahu bahwa aku jauh memikirkan soal-soal seperti itu. Selesai berkata, Empu Janardana berdiri, kemudian beranjak pergi. Woro Kembang Sore mendesah. Ada sedikit perasaan lega di hatinya. Ialah bahwa Empu Janardana tidak menaruh hati pada Endang Kusuma Dewi. Salah duga. Kalau memang Kakang Janardana menaruh hati pada Kusuma Dewi, pasti aku bisa melihatnya. Pasti akan terpancar dari sorot matanya. Tapi kalau bukan Kusuma Dewi, lalu siapa ya? Dia mengatakan jauh memikirkan soal-soal perempuan. Mungkin termasuk aku ya. Dia memang susah ditebak. Pandai sekali menyembunyikan perasaannya. Pintar menyimpan rahasia. Empu Janardana menyangkal ketika Woro Kembang Sore menuduhnya menaruh hati pada Endang Kusuma Dewi. Laki-laki yang usianya sudah di atas 40 tahun itu segera masuk ruangan biliknya. Woro Kembang Sore selalu mengawasiku. Dia mengira aku jatuh hati pada Kusuma Dewi. Bukan Kembang Sore. Bukan Kusuma Dewi. Aku sendiri tidak tahu. Entah apa sebabnya. Hatiku serasa tergetar setiap kali menatap wajah putri Kakang Wiyasa yang satu lagi. Saudara pendengar, demikianlah seri ke-29 Sandiwara Radio Pelangi di atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain Wit Hendra sebagai Resi Wiyasa, Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, Ajeng sebagai Endang Puspitasari, Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Yvonne Rose sebagai Woro Kembang Sore, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang dilakukan Empu Janardana setelah menyadari bahwa hatinya mulai tergoda pada Endang Puspitasari? Saudara pendengar, silakan mengikuti seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Di antara semerbak bunga, bagai